Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, ingkang kawula takzimi, pangarsanipun sepuh bini sepuh Lembasari, khususipun Pak Lurah, Pak mantan Lurah, calon Lurah, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Niki alhamdulillah kula mriki pun meh 3 tahun nggih. Nggih. Pun 2,5 tahun. Akhirnya terus urun dikholi. Ning nyang-nyangane dang. Kula takoni lekhol kapan mboten mboten ngaku ngantos 2,5 tahun. Akhire ngendikake ya wis nek arep nyelameti tanggal 10 anu Jumadil Rabiul Akhir Jumadil Ula tanggal 10 Jumadil Ula. Nah jadi ini aku nak khole 10 Jumadil Ula. Anu aku boleh ngaku mawon pun meh 3 tahun. Arab di parani anak putu ni mawon ngaku ni aku boleh ngendikan ni mbah 2,5 tahun. Sebab nopo, gibong kita panjenengan sedaya niki gadah laku piyambak-piyambak. Nah, laku piyambak-piyambak niku nggih berdasarkan ulangane piyambak-piyambak. Nah, ulangan-ulangane wong niku mboten padha. Nggih kados tiyang sekolah, enten sing ulangane niku umum, enten sing ulangan agama. Enten sing ulangan-ulangan bersifat praktis. Nah, Mbah Jendek niku sekolahe biyen niku mboten sekolahan SD SMP niku. Ning sekolahan ingkang belajar pertama niku pembelajaranipun pembelajaran hakikat. Jadi sinau niku sinau hakikat. Sinau hakikat niku nek teng mriki benten-benten. Nggih. Enten ingkang nderek sinau hakikat ngangge tarekah qadiriyah. Ana sing tijaniyah, ana ning samaniyah, ana sing syadziliyah. Niku sing panjenengan ngertos. Lah sak dereng ini ku eneng ulangan-ulangan awal. Enten naminipun akmaliyah, enten naminipun malmatiyah. Lah niki sing kula dimirengke ya aja rame-rame. Nah, piwulang akmaliyah kali piwulang malmatiyah niku benten. Piwulang ilmu hakikat ingkang nami malmatiyah niku mboten ngurus apa sing diomongke menungso mboten digagas niku malmatiyah niku sing digagas niku nameng sing penting ridane Gusti Allah niku yang malmatiyah. Nah, tarekah malmatiyah niku mlebet teng Indonesia, teng Nusantara niku teng awal pengislaman tanah Jawa. Tanah Jawa niki sakderenge niki Hindu. Lah, Hindu niku wonten lampah naminipun Dharma, nggih Dharma. Dharma niku nglakoni urip majeng dateng ngarsanipun Yang Widi nek cara riyen. Lah niku mangke nek ampun meh masuk teng alam semakin manjing tambah cerak ro Sang Hyang Wenang. Niku nglampahi naminipun Upanishad. Upanishad niku pun menghilangkan jati diri. Misalnya bar dadi bupati terus pindah nggon nyamar dadi bakul dawet. Sampai uang ora kenal. Supaya napa? Kebesaran bupati niku mboten nyantol teng ati. Sehingga watak gumedhe niku mboten dibeto mati. Niku namine panisat. Ning tak dereng Islam. Dak empun saged nglakoni naminipun kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku nek ajeng disuburke kudu dipacul. Kudu dinehi kotoran. Disingi apa diuyui gitu piye. Dadi tiyang niku nek kepengin atine tambah anteng niku kudu nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah diidak-idak ya tambah subur, tambah disio-sio atine tambah anteng. Awak dhewe angelke nglakoni niku nggih. Lah engke nek pun niku saged kabumian nglakoni naminipun upawasa. Upawasa niku tiyang manggen teng sawijining panggenan pun mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo pun mboten. Wis ngilangin donya mangke terus manteng mereka ingkang dipun wastani muksa utawa murca. Nah, tiyang Hindu niku ngoten niku. Riyen. Dados nek ampun cerak karo Gusti niku tambah ora ketok. Nyamar dadi apa, nyamar dadi apa. Lah niku mila wekdal Islam dugi mriki niku sing didhepe niku tiyang-tiyang ngoten niku. Tiang-tiang ngoten niku. Mila akhire para ulama niku sing saking sing gawa Islam niku. Wekdal mriki terus simbol-simbol keagamaan niku dibuat. Dihilangkan. Jubahe copot. Paling meng diketok dadi klambi takwa sing dhuwur sing ngisor dadekke sarung. Luweane dislempangne dadi serban. Blubele ilangi. Sebab zaman semonten nek Islam kok dugi beto simbol-simbol niku mboten mboten anu tiyang Jawa mboten patek temen. Wong tambah cerak nang Gusti niku tambah ilang donya donyane kok tambah cerak Gusti kok tambah ketok donyane lah niku mboten cocok niku teng Jawa. Lah niku mula mlebete mboten langsung ngangge fikih mboten iso. Fekih niku simbol-simbol keagamaane lak diketokke. Niku fekih. Mila ulama-ulama fekih mlebet mriki kathah sing gagal. Sebab fekih niku memperlihatkan simbol kebenaran agama. Semakin apik salate berarti semakin suwe. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin yo berarti pakaiane kudu. Lah wong Jawa niku ora pat cocok nek ngoten niku. Awal ge. Mula tiyang sing oleh ngomong agama niku teng Jawa biyen saderenge Islam niku nameng Brahmana. Brahmana niku tiyang sing oleh ngomong agama sebab Brahmana niku wis mboten ngurusi donya. Nek tesih ngurusi donya mboten oleh ngomong agama. Mula raja barang niku mboten oleh ngomong agama. Mula kasta raja jenenge kasta kesatria niku mboten oleh ngomong agama. Ndak boleh. Agama kok kecampur donya iki ora oleh. Lah ngisore kesatrian niku enten kasta naminipun wisya. Kasta wisya niku nek cara sakniki nggih kastane pembantune raja. Gawe negeri lah gampang. Pak camat bareng niku wae kasta. Wisya. Niku ya ora oleh ngomong agama. Soale isih ngurusi donya. Zaman sadering Islam. Ngisore meleh enten naminipun sudra. Sudra niku ya ora oleh ngomong agama, bangsa petani, bangsa pedagang. Sing wong niku sik sibuk ngurusi donya ya ora oleh ngomong agama. Ngisore niku enten naminipun paria. Paria niki pengemis. Ya isih ngurusi donya ning carane njaluk. Ani ya ora oleh ngomong agama. Napa meleh ngisore niku namine kucah. Kucah niku tukang ngutil. Copet tadi, itu kibatin oleh ngomong agama. Nah, ngisore kucah niku enten kasta welek meleh niku mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan mlayu niku mleka. Delik-delik job apa mencolot cendhela ngoten niku nang nek konangan mlayu niku mleka. Ngisore malih enten niku sing luwih elek mleh niku namine candala, candolo iki. Niku begal. Tapi nek konangan wani. Lha welek wong-wong iki ra oleh ngomong agama. Sing oleh ngomong agama niku wong sing wis ora hubungan kalendo dunya namine brahmana. Mula nek ana cerita Islam kok disebarke kali sodagar. Niku mboten cocok. Islam kok disebarno sodagar Arab. Mboten cocok wong Jawa mesti mau wong bakul kok nggawa agama. Lah mila sing iso nyebarke agama teng Jawa niku waktu niku ulama-ulama sing wis kelangan kedonyan, kedonyane. Nah simbol donya yo ilang. Tapi atine ngarah teng Gusti Allah. Mula sing dugi mriki iki ulama-ulama tasawuf. Nah, ulama-ulama tasawuf mlebu mriki niki nggih terbelah. Enten tasawuf niku ingkang gadah simbol. Misalnya imamahe gedhe, jubahe gedhe. Nah, ngoten niku. Ngoten niku zaman semonten nggih ora tragelem wong Jawa. Kok tambah ketok simbole iki kepiye? Lah, dilalah teng Baghdad sakiwa tengene niku enten ajaran tasawuf sing ora ngetokke simbol blas. Ning ngulangi ati manteng nang Gusti Allah. Bahkan kuatir ketok apik mawon kuatir. Lah niku, lah. Tarekah niku ingkang ngedekaken tekrika naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Nah, Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah niki ngedekne tarekah. Nisbatipun naminipun Malmatiyah. Lah, tarekah Malmatiyah niki sing akhiripun dados tarekah ingkang ra ana simbole. Niki saking ora ana simbole, saking aneh. Ngantos Imam Ghazali niku nglarang tarekah Malmatiyah. Dilarang iki kali Imam Ghazali, soale wong Malmatiyah niki wong aneh. Saking kuatire kuatine niku reget, misale salat kok konangan wong. Salat niku konangan wong. Kuatir ku nang wong weruh niki dadekke atine niki reget. Mula sesuk niku ben wong niku nyangka wong iki wong elek ora ketokne wong apik engko dadi sumbung. Sesuk niku ning dinding gawa botol arak. Niki tiyang Malmati ya. Dadi untuk menutup kebaikan dirinya niku wingi ketok salat ben sesuk niku wong ora ngelem dheke. Ning dinding sesuk dheke gawa botol arak ben malah ternyata wingi salat kaya kusuk-kusuk. Oh. Ternyata ya isih mendem lu ngoten niku. Tiang Malmatiyah senengane turu masjid tiang Malmatiyah niku, tapi ora sembahyang. Sembahyange ngenteni nek wis ra eneng wong niku Malmatiyah. Jadi ora ana wong malmatiyah kok jamaah ngono ra eneng. Lho iku latihan batin sing malmatiyah niku. Mila lah niku begitu mlebet teng mriki. Lah ajeng model ngeten iki iso ditampi. Mila tarekat pertama sing iso nembus mriki niku naminipun malmatiyah. Ora ketok simbule ngulang apik ning ora ngetokke apik. Api yurnek ulang orang aku dalil orang-orang wong malmati ya kok aku dalil orang-orang pokoknya yang penting dero gusti ini tadi gula tiang malmati ya nih saking cerah ini corone kono bakti ini kono pangeran itu serah mikir dunia ambok dilokno uang ya ben wayai sholat neng masjid. Tapi kok begitu uang rasanya itu senengannya turu masjid yang gak tau sembahyang lah ngerti nih wati nih ayam ya ini cocok ini wis berarti aku wis dicap wong elek tapi mengki sholatnya ini aku delik mpun yang di ngerti nih aku pas raining uang ini uang mal mati ya ini kira-kira kok kita wis ora iso ngelakoni kok ya ngerti nih soalnya awak dewi ini aku apik pengen dilem uang ya sebab krono napa awak dhewe ne apik diketok-ketokke ya soalé awak dhewe niki kadang ora apik mulo nek duwe apik langsung diketokke utawa kadang meng kala-kala nglakoni apik dadi nek supaya ketok apik tiyang malmatiyah niku wis boten wonten niku wis boten enten urusan tambah dielek-elek tambah seneng ngoten niku misale napa nyekel-nyekel wedhus ngelus-lus wedhus ngambung-ngambung wedhus ngoten niku ya terus wong lah ternyata kuwi mung senengane wedhus ngoten ternyata pacaran karo wedhus mlego deh kuwi niku tarekat malmatiyah dadi mila termasuk Imam Ghazali nglarang tarekah niku tapi tarekah niku mlebet teng mriki mila terus tiang-tiang mriki waktu niku iso diulang apik diulang apik tanpa ana wujud kaapikane. Dadi ulang batin sing mboten umum abote niku ulangan malmatiyah niku. Misale nggih, tiyang malmatiyah niku. Niku sampe nikmati niku. Niku kuburane dipindah-pindah. Tiyang malmatiyah niku. Mati ngoten niku. Dikubur. Lah, mayite ning ngisor. Lah dhuwure niku dikuburi batang celeng. Niku tiyang malmati. Dadi sak paribasane dibongkar lameng batang celeng. Padahal lah nek wis ana batang celenge lah wis ora bakal gedhuk ngisore. Ning menungsane niku teng ngisore. Mursyid-mursyid malmatiyah niku kaya ngoten niku. Lah tiyang-tiyang malmatiyah niku wallahu alam. Sekti-sekti sekti-sekti tiang malmatiyah bahkan dipun ngendikaken tiang malmatiyah niku iso roleh mati kapan mula wong Jawa kathah sing iso ngerti aku sik lek mati tanggal semene terus semene niku tiang malmatiyah iso nguasai ilmu naminipun ma'ul hayat air kehidupan utawa sing di jawakne anane ngunong anane ngunang niku dari gula milo penjenengan. Kenapa kita ini akhir-akhir ini sering ribut? Kono wong makame nang kono, nang kono, nang kono. Rata-rata malmatiyah. Nah, malmatiyah niku carane ngoten niku. Lalu kuburane. Nah, sasampune dipun lampahi tarekah malmatiyah niku dipun terasaken kalian tarekah naminipun akmaliyah. Tareka akmaliyah niku ingkang dipun nisbataken dipun jumenengaken kalian naminipun Ibnu Arabi. Ibnu Arabi niku nulis kitab judulipun Futuhatul Makkiyah kalian Fususul Hikam. Nah, tiyang akmaliyah niku riyadhoe. Niku kuat-kuatan kuat-kuatan. Mila tiang tiang mal akmaliyah niku nek riyadhah niku golek wit. Peteng ngoten niku. Latihane niku. Golek wit peteng teng mriku kathah ula utawa kathah singa. Jadi mungkin nek ngerti-ngerti petuk singa niki kuat-kuatan. Kuat endi pikiranmu? Nek mati urip iki sing gawe Gusti Allah. Apa kuat endi nek kowe ngandel nek singa iki mangan wong? Dadi nek petuk singa ngeten iki kuat-kuatan. Kowe yakin endi antarane nyawamu iku teke Gusti Allah? Apa kuat endi nek singa iku mangan menung? Menungso. Niku tiyang akmaliyah. Mila Sunan Kalijaga niku nggih akmaliyah niku. Mula dikongkon nunggoni teken gurune ning jero kali. Begitu banjir teko, kuat endi keyakinanmu nek nyawa iku teke Gusti Allah karo nek banjir iku mbadhok menungso. Niku padiku latihane wis ra kuat awake dhewe. Mbah Cakrajaya Sunan Geseng niku diweling kali gurune aja lunga wiritan ning kene 3 tahun. Padahal ben taun hutan sing dipake tirakat niku mesti kobong. Lah begitu wiritan ning kono geni teko kobong kuat endi? Yakinmu nek nyawa iku teke Gusti Allah? Nek urung masa iya, nek iya masa ya wis. Nek nyawa teke Allah utawa karo nek geni niki ngobong menung menungso. Nek kuat endi? Lho mulut yang akmalia iku nek tirakat iku nek nggon aneh-aneh, mun gunung, mun nggon sing serem-serem ngoten niku. Soale ku nguji nyali. Kuat endi geni ngobong wong? Utawa keyakinanmu nek nyawa iku teke Gusti Allah. Bahkan kuat endi keyakinanmu nek menungso niku luwih kuat timbangane geni sebab menungso niku aksani takwim. Lho mulo niku tiyang akmalia niku ngoten niku riyadhoe aneh-aneh. Nggih ta. Lah mila terus dadine debus, dadine ilmu kebal ngoten niku. Kuat endi keyakinanmu nek pedang niku ora iso nembus kulitmu? Apa kuat endi keyakinanmu nek pedang niku nugel bulu? Niku ta nek akmalia di Indonesia niku ngoten niku mlebet. Mula tiyang nek mboten memahami asal usul proses pengislaman teng mriki mesti kathah sing salah paham. Napa malih sing tiyang Arab mesti salah paham. Sebab sing teng Arab mereka pun dirampung ke kali Kanjeng Nabi pun beres. Golek jin sekti ora ana ning Arab. Wong wis dilungguhi Kanjeng Nabi jine wis mlayu kabeh. Lah teng mriki wewe te sing kathah. Lha niku kadang awak dhewe niki ndeloke seje. Ngoten lho. Lah nembe terus belakangan atau rekoh-rekoh baru yang lebih bisa berhubungan kali ilmu fikih. Ya wonten namine Syattoriyah, Tijaniyah, Syadziliyah. Qadiriyah niki pun rukun niki antarane tasawuf kali fikih wis iso dipraktekne kali wong bodho. Nek sing loro niku wong awam ra iso nglakoni. Sing tareka awal loro niku nek wong awam kaya awak dhewe mboten iso nglakoni. Kepiye le arep nglakoni malmatia? Ketok apik. Misale panjenengan niku bar ngenehi, ya. Niki malmatia niki. Jenengan bar ngenehi. Muji ikhlase niku golek perkara supaya sing jenengan nehi niku ngamuk. Langkau nek sing jenengan paringi niku ngamuk, awak dhewe iso nguji wingi iki ikhlas apa ora. Nek ora ikhlas mesti diundat-undat lho kowe wingi tak nehi kok malah saiki kowe ngune-uneke aku endi barangku. Lah niku ujiane ngoten niku. Niku tiyang Malmatia. Mula gawe perkara. Mula tiyang-tiyang Malmatia saged kita tingali nggih cerita-cerita Joko Tingkir. Joko Tingkir niku raja. Sanggup ndamel cerita awake niku paling apik. Tapi cerita awak paling apik tetep dikeki celah supaya ora dadi apik banget. Napa? Ceritane Dadung Awuk. Dadung Awuk dalam cerita Joko Tingkir niku sampai kapanpun bakal dadi eleke Joko Tingkir. Lho gitu. Lha niku, nek wong sakniki lak mboten karepe niku apik apik apik apik bulet sampai ra ono ketok elek blas. Tiang Malmatia mboten golek nggone elek supaya awake niku iso dielek-elek wong. Lah niku dadi ujian riyadhah pribadi. Panembahan Senopati niku raja. Kurang apa nek arep gawe cerita apike awake wong ya ora ono sing wani gawe cerita elek. Tapi tetep gawe cerita royokan degan antarane Ki Ageng Giring kali Ki Gedhe Pemanahan. Dadi wonten celah cerita itu sampai kapanpun nempel tenggene Panembahan Senopati dan dadi eleke Panembahan Senopati. Malmatia niku ngoten niku. Mula ora wani ra kuat awak dhewe nglakoni ngoten niku. Kadang sembahyang mawon digawe Allahu Akbar. Cek ketok nek awak dhewe wong ku wong khusyuk. Tiang Malmatia niku lunga ning masjid. Wis arep jamaah mulai. Dik mulai. Engko terus napa ngoten niku dadi wong sak masjid iki. Iki lho wong apa? Lunga ning masjid kok malah balik mulai. Dielek-elek niku. Lho niku riyadhah batin kaya ngoten niku niku mboten kuat nek wong sakniki. Nggih. Ampun kok Malmatia sing Akmaliyah meh ora kuat wong sakniki niku. Jenengan nyacak nggih lah terus bengi teng mriki. Mboten mriki ngoten niku mawon. Mene dhewean. Ora mesti ana wewe metu. Dah ngono. Lah sampean karek nyang-nyangan. Kuat endi keyakinane panjenengan? Nek menungso luwe apik timbangane wewe utawa luwe yakin nek wewe niku gondo luwong. Nyang-nyangan ngoten niku. Lha mulo Saritin, nggih ta? Saritin muridipun Jeng Sunan Kudus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ora gelem. Mboten. Mboten. Ayo, syahadatin. Mboten. Ayo. Selang 3 tahun ajeng dikokon syahadat niku mlayu Saritin niku. Mlayu menek klopo. Lep begitu menek klopo niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus nyungsep teko dhuwur wit klopo ndase dhisik. Ngoten niku. Bek ngoten. Lah kok iso bareng dipuh mati Saritin. Ternyata begitu diparani tangi sing urip. Ya kan wong do tak kok ya Din. Kudune kowe iki lek syahadat kan ngene ngopo dadak menek klopo. Lho, kula ajeng nyang-nyangan kali awak kula. Kula nek wis muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kula kudu yakin nek nyawa niku teke Gusti Allah. Lah nek yakin nyawa teke Gusti Allah, tak cacak niku wae nyungsep ke dhuwur wit klopo. Ternyata tenan nyawa niku teke Gusti Allah, kula ya ora mati kok. Lha niku. Niku tarekat. Ning nek wong sakniki wis mboten kuat mula ya wis torekoe ya wis toreko sing enteng-enteng lho. La la la la la la la la la la la la ya ngales tareko feke tas behe tiba plung ngoten iki ya Allah ala yeung kringingen ya Allah ya Allah ala suwene lha niku nek awak dhewe mulo mulo awak dhewe niku wis ora usah mbayangne iki ta lakone para sepuh lakone para niku. Lu akhirnya wong ora ana liya saliyane Allah, ya akhirnya dek ini langsung ngubusane karo Gusti Allah. Lu mulo akhirnya iso ngemban Islam teng tanah Jawa niku mboten wong sembarangan wong ngeten niki. Lha niki mula angel tiang-tiang punya duwe. Lha niki wong mboten paham niku. Mesti maca tak Islam nang Indonesia niki mung mumet. Lha niku mula kudu hati-hati. Mula lah ana wong mula ditakoni, "Mbah, lekhol kapan?" Nurang aku. Jenengan niku sinten, Mbah? Orang aku. Mula nggih aja gumun nek ngentosi kula takok mawon 2.5 tahun. Ya ora kok nek awak dhewe kan langsung malah nulis biodata. Lah nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. Lah nek wong-wong ngoten niku mboten. Jenenge wae ra diketokke kok. Nggih, lahire niku misale kok jenengane niku Muhammad ngono. Ngoben ketok ora patek gaya. Sapa jenenge Mas? Dalijo. Ngono lho. Dalimen niku. Ulah sakniki nak mboten sak jenenge disebutke lengkap. Wah ngene. Ibin ngono lho. Lha niku nek cara wong Malmati ya. Mboten cocok niku nek riyen. Lah mulo sampean aja kumun, kadang ana wong iki jenenge aneh. Ngopo? Ya kaya ngene iki Mbah Tipo Yudha, ya ora jenenge. Niku gelare wekdal mimpin pasukane Diponegoro niku gelar kepangkatan dalam kesenopatian. Jenenge sapa? Ya engko tak takokno meneh, ngono kok angel. Pokoke sing penting wis ngaku nek khole tanggal 10. Niki Jumat 13 wis niku mawon sing dicekel. Engko kok sithik. Itu generasi-generasi yang memang sulit, ora gampang. Jadi gue apa jenengan bayang no? Meriki niki lah petilasan ni tiang Hindu meriki Hindu sedoyo. Lo ni gue no watu bareng ngoten ni gue tinggalan Hindu. Lah manggon neng kene iki arep-arepane kan ben dianggap Hindu. Manggon neng kene ni gue supaya gue anak putri gue dikira Hindu. Akhirnya ben ora ditilii. Benar ati kali penti kira Hindu mula nyampur watu nyampur ngeten iki lho niku nyampur wis biasa penti kira Hindu ben ora ditiliki tapi kan dawuhipun Allah mboten iso direkayasa. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim, menungso iki digawe paling apik. Tsumaradadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wong niku nek amanu wa amilus solihat entuk ganjaran sing ora pedhot. Lah niku sapira kuwate usahane menungso ndelikke awak nek Gusti Allah ngersake falahum ajrun ghairu mamnun ya tetep ketok. Lha kita ya tetep kita. Lha mula menungso niki lah Allah sing ngatur. Wong sing ngedhunke mriki ya Gusti Allah. Wong sampeyan iki kan asline ora wong kene. Asline menungso niki lak wong langit kancane malaikat nika. Kancane iblis. Mula gelut karo iblis niku tekan sakniki rung rampung wong biyen sak kampung. Nggih swarga niku nggih. Niku lak gelut sak kampung niku padu. Bal-balan kalah yuk ngamuk niku to carane. Nah terus menungso didonke mriki. Kengken napa? Ken ngurusi donya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Mula sampean iki citakane pemimpin. Sebab citakan pemimpin mula digawe paling apik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Paling apik panjenengan. Ora ana sing apike ngalahno menungso. Paling apik, paling kuat. Lah sebab menungso niku citakane pemimpin mula teng mriki menangan. Manuk sak pira pintere mabur diprinteng menungso kena. Iwak sak pira pintere nglangi disetrum kena. Singa kalah, gajah kalah, gunung niku didodos menungso kalah tamen nguruk jalan tol. Entek niku. Lha menungso niku menangan, singa kalah, gunung kalah. Kalahe menungso ni mung karo sitok, karo ngantuk. Wong niku kalahe mung karo ngantuk. Mula nek menungso kepengin menangan aja ngantukan. Jeng Nabi mboten ngantuk 15 tahun munggah medhun Gua Khira, medun-medun dadi nabi ini Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahno ngantuk selawe tahun teng padang pasir, medun-medun dadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga 3 tahun melek, medun-medun dadi ratune Wali Jawa. Ki Gedhe Pemanahan 7 tahun, 20 tahun teng Bang Lampir melek, mbubak alas mentau duwe anak Danang Suto Wijaya. Wong melekan iku menangan. Wonten Raden Bagus Harun pengin duwe anak ulama dadi raja. Padahal calon raja ning mboten purun dadi raja, pengin nukulno ulama. Raden Bagus Harun metu keng keraton melek 7 tahun. Duwe anak wedok galake 50 wong jenenge Nyi Ageng Alap-Alap. Duwe anak naminipun Raden Makhdum, duwe anak Raden Ma'lum, duwe anak Raden Tafsir Anom, duwe anak Raden Qulyubi, duwe anak Mbah Ilyas, Mbah Ilyas duwe anak wedok galake 50 wong. Ora ana jenengane Nafiqah, ora ana sing wani ngrabi, dinikah kali Kiai Hasyim Asy'ari. Rabi duwe anak Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, metu anak Abdurrahman Wahid Gustur dadi presiden senajan rong tahun. Bunyai Sukirah bodoh cah desa pengin di anak dadi raja, sangangulan melek wetenge dilus-lus pengin di anak dadi raja. Ya Allah, Nyai Sukirah metu anak lanang keriting jembluk putih jenenge Soeharto dadi presiden 32 tahun. Lho wong nek melek kuat menangan. Mbah-mbahe dhewe mbiyen nyenengi wong wedok paling ayu sak Lembasari kok ditolak melek. Maca ya Rahmanu ya Rahim. I love you. Mboten purun ya Rahmanu ya Rahim maca niso nama teka jajiku jaran go goyang yo I love you. Mrupa kaya angger wong melek iku menangan. Lah senjatane dhewe mbiyen iki meng lokuwala-wala. Kuwata dukun bayi lokuwala brul metu. Wong mbiyen menangan isone nameng semelah Rahman Rahim tapi meleke kuat untu loro idoni cuh ngono ya waras. Nah saiki wong turu masih bismillahirrahmanirrahim cuh ya basin tok. Lha mula wong biyen iku masih ya pengin entuk nomor, melek nek wong biyen. Golek nomor togel melek metu nomere. Oke wong melek iku menangan. Ya mula saiki begitu wong turu kalahan. Biyen tiang petuk singo-singone mlayu, saiki petuk mlinjo wonge mlayu. Monggo Pak mlinjo ora aku asam urat. Jadi ku menungso laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Bentuke ya paling apik. Lambe menungso paling apik. Lambene wedhus ya isone mek loro, mek eek, nek lesu, nek pengin rabi mbok uuk. Lah lambe menungso apa ae ditirokne. Bahkan lambe menungso niku ora omong, ora muni iso omong. Ora muni ning omong lambe menungso niku. Tangan niki saking apike niku iso sakanane nyekel ngene iso. Bahkan tangan niku ora kanggo omong iso. Omong tangan niki iso omong. Ya. Tangan saking apike. Tapi aja lali summa radadnahu asfala. Safili nuli kari-kari digawe dadi elek. Cilik lahir pipine api membut-membut. Kabeh pengin jiwit nggih. Kabeh pengin ngambung. Tapi kene wis gedhe. Sumur suwidak nyambungen ana ana wong gelem. Wong summa radadnahu asfala. Ya gratis ya. Mboten purun. Ya cilik dituntun-tuntun nggih nek wis tuwek ya ra eneng sing nun. Dan cilik omong sak omong dinteni acacah. Oh ya Allah nak kowe wis muni tekan tuwek. Muni ya ape. Dudung sore ku rodat nahu asfala. Sampeyan dengkul sing paling apik. Maune cilik mlaku saiki suwe-suwe engko teol. Teolan deglukan lho. Cilik untune ra ana apik, tukul untune tambah apik, mangan salak klethak isine. Tuwek mangan jatah untune copot. Niku menungso. Nah, supaya menungso ora dadi elek, diulang Allah illal ladzina amanu wa amilusso. Lihat kejaba wong iman tur kelakuane apik. Tiang niku nek iman apik, kelakuane apik, cilik diambung-ambung tekan tuwek ya diambung ambung para bunyai nika nek rawuh nyai tabaruk ya diambung-ambung. Cilik dituntun-tuntun, mungkin tekan tuwek nek rawuh ya dituntun-tuntun ya digendhi tuntun-tuntun. Cilik dikeki mangan didulang, mungkin tuwek ya digawakno panganan niku amanu amilu sholihat. Cilik omong sak omong dinteni, mangke tekan tuwek omong sak omong ya dinteni. Lah nek ora amanu ora amilu sholihat ya. Lha niku lho mulo dadi wong ayo sing amanu wa amilu sholihat. Mulo pengajian ngeten iki lak latihan dadi amanu wa amilu sholihat. Mulo lambe sing paling gampang diulang iman, diulang nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu ngono wae iso mingsle ya Allah, coba. Ya Allah. Niku dereng ngulang gek ngulang lambe wae angel sing ra ono balunge. Napa malah ngulang moto, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kringing. Ya Allah, ya Allah, pokoknya pak panas. Ya Allah, ya Allah, halah suwede. Tadi mula lambirum diulang tanganmu, lo kau ngelakoni apa? Ah, angel. Tapi nek wis manjing diulang amanune dadi kape dadi ape? Gitu lambe ape, tangan ape, kape ape, tangan nek wis diulang ape ke napa nyekel geni lambene munine subhanallah. Mripat nek wis diulang apik sendal ilang masyaallah. Nah nek mripate rung diulang apik sendal ilang, lho pedes iki sing nyolong. Ngono akhirnya sampean ra mlebu swarga. Begitu arep mlebu swarga peduse moro tuku. Ya Allah, jadi lebokno swarga tiyang niku. Apa dos mitnah kula mbiyen? Kula diwarani nyolong sendal patel ora ono critane pedes kok nyolong sendal do adani kok kejeduk sirahe dok setan wonten niku setane sesuk teko kula mboten trima ya Allah kula difitnah mosok ndase kejeduk dhewe kula sing diarani do mula tiyang niku nek wis imane dadi amilus sholihat kita sikil kepecak telek subhanallah krungu bojo ngorok kupinge alhamdulillah lillah tanpa tak tilik aku saya ngerti bojoku saya urip lho benar lho bahkan delok pitik munggah masjid niku alhamdulillah pitik munggah masjid tek ngising jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh ngresi telek kon dhuwur mas masjid nah nek ra ono telek munggah masjid niku mboten iso praktek toharoh wong kiai gawa telek munggah masjid niku do dosa praktikum ya nggawa telek ra oleh tapi nek sing nggawa pitik ora apa apa menak lha mulo ngeten iki ayo diniati belajar dadi wong iman ngeten lho la tiyang iman niku sing beto sinten Kanjeng Nabi sing beto iman niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diulang iman kali Gusti Allah untuk disebarkan. Tapi sing gawa iman niku ora namek Kanjeng Nabi tok. Sadurunge nabi wis ana nabi-nabi sampai zaman Nabi Adam. Lah Nabi Adam beto iman pertama teng donya supaya anak putune ngerti, mula begitu medun ditengeri, tengere naminipun Kak bakei watu tengeri gitu. Lah mula begitu ditengeri terus dadi gedhe disebut inna awwala baiti wudi al-nazi lalladzi bi bakata mubarokah. Kisah cinta pertama Nabi Adam kali Siti Hawa petuk pertama ditengeri ngangge Jabal Rahmah. Terus tenger niku ilang ngoten lho. Ora ana sing weruh goleki melih kali Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim petuk tenger niki wis rusak ngoten niku ditata terus ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah begitu iman niki diterusne kali Nabi Muhammad nggih. Mula akhire Nabi Muhammad ya ora lali kali Nabi Ibrahim sing bubak alas Makkah. Mula Nabi Ibrahim bendina didongakno Nabi Muhammad sedina ping 5 kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim. Bahkan sampai anak putune Nabi Ibrahim didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah Nabi Muhammad supaya anak putune menungso iki ora lali asal usule kabeh, mula sejarah Nabi Ibrahim dijak napati, napati las jenenge ibadah haji, mlayune Siti Hajar ditengeri jenengane Safa Marwah. Bangune Nabi Ibrahim male ditengeri jenengane makom Ibrahim. Terus nglekare Siti apa Nabi Ismail, dolane Nabi Ismail, le main-main teng mriku tengeri jenengane Khidir Ismail. Ajeng dipotong balangi setan tengeri Jamarat Ula Musta aqo aqo bala anak putu ben ora lali to. Mula dikongkon napak tilas jenengane ibadah haji kon delok Jabal Rahmah. Pun mula akhirnya ana wajib rukune haji. Nah, wajib rukune haji niku nameng teng Mekah. Mboten enten teng Madinah. Ngopo wong haji kok dadak teng Madinah? Tilik makame Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi minangka penghubung kita dateng napa Nabi Ibrahim dateng Gusti Allah. Lah awak dhewe oleh Islam niku ora langsung teko Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Nek sing lawas-lawas mriki diulang kali Mbah Dipo Yudo lho niku. Lah Mbah Dipo Yudo niku saulangan kali Mbah Hasan Tuko gude gudian. Muridipun Mbah Jayeng Negoro. Mbah Jayeng Negoro sinau Islam tenggene Mbah Husain Rahmatillah Sunan Sedorawuh Adipati Mbah Batang. Mbah Adipati Batang Sunan Sedorawuh Mbah Husain diulang kali Jayeng Rono kali Bupati Pekalongan. Bupati Pekalongan diulang Islam kali Mbah Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan. Diulang kali Mbah Abdul Kohar muridipun Mbah Abdul Qadir Adipati Gampang. Diulang kali Mbah Nur Rohmat Sunan Sendang Duwur Lamongan. Diulang kali Raden Qosim Sunan Derajat. Mbah Raden Qosim diulang kali Sunan Ngampel. Mbah Ngampel diulang Mbah Brohim Asmorokondi itu Tuban. Mbah Brohim Asmorokondi diulang kalian Syekh Jumadil Kubro utawa Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nah Syekh Jumadil Kubro diulang kalian Sayyid Muhammad teng Pasai mriko. Sayyid Muhammad diulang kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin teng Campa mriko. Muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol. Muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Muridipun Sayyid Ahmad Soqib Mirbat. Muridipun Sayyid Ali Khalik Qosam. Muridipun Sayyid Alwi. Muridipun Sayyid Muhammad. Muridipun Sayyid Alwi. Muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Muridipun Sayyid Isa An-Naqib. Muridipun Sayyid Ubaidillah. Muridipun Sayyid Muhammad. Muridipun Sayyid Ali Uroidi. Muridipun Sayyid Ja'far Sodiq. Muridipun Sayyid Muhammad Bakir. Muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Muridipun Sayyidina Hasan Husain. Muridipun Sayyidina Ali. Laiki sing muridipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Lho mula nek awak dhewe duwe siratal mustaqim aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lha iki mula. Lah mula perang Diponegoro niku asal muasal iki masalah kubur. Kuburan. Kuburane mbah-mbah Pangeran Diponegoro ajeng disasak kali londo, didamel napa? Didamel ril sepur teng Tegal Rejo. Jogja mriko. Lah nek tiyang mboten paham urusan kaya ngeten niki, mesti le ngendikan napa? Le ngendikan halah wong-wong masalah kuburan kok ribut. Mboten. Kuburan itu mengingatkan kita bahwa kita punya jalan yang panjang kepada Allah. Mula nek jenengan delok teng mriku, iya. Nek ra ana Mbah Dipo Yudo iki biyen ya aku mungkin rung Islam. Mula Mbah matur nuwun ya. Tak wacana Quran Mbah ya. Ngoten. Matur nuwun Mbah jenengan tak wacana Quran. Cuman nek sak Quran kabeh kok kula niku ora pate iso. Nggih pun tak wacana Yasin mawon. Yasin kok tesih kedawan Mbah nggih. Kulhu mawon nggih. Kulhu kok tesih kedawan pun kula wacake nun. Nun ya ora apa-apa. Nggih, lah terus Mbah jenengan maturun Mbah niki kula kirim sedekah. Muga-muga sedekah niki segone kula pangan nang ganjaran niki jenengan. Lho niku lho. Enggak. Lho carane piye? Lah ya iki carane daur ulang. Nek mbah jeneng niku, mbah dipon niku mang paringi sego ki ora dipangan, tapi nek panganane panganan sik, dipangan sik, ganjaran niku dadi mri mriko padha karo sampean tak pakani taek mesti ora do. Doyan, nggo taek kiai nggo dipangan, mboten doyan sampean. Tapi nek kula ngingu lele anggere esuk kula ngising teng blumbang lele. Terus jenengan tengen kula tak suguhi lele. Doyan wong wis rupa le lele kuwi ta. Lah niki mila panjenengan ngeten iki ayo niat dadi amanu wa amiluso. Lihat mumpung dengkule iso dijak ngaji, mumpung mripate iso dijak ngaji. Mengke sawaya-waya mripate rusak, dengkule rusak lah panjenengan nek wis tekan wayahe dengkule rusak mripate rusak wis ra iso lunga ngaji tapi ben lunga ngaji ngeten iki kok lunga tekan mangsane ra iso lunga ngaji panjenengan angger ana ngaji entuk ganjaran po padha kaya isih lunga ngaji namine falahum ajrun ghairu mamnun lho nggih mulo sampean nek ngaji ngene teko senajan tu turu mboten apa-apa. Nek jenengan ngaji kok melek berarti motone ngaji, kupinge ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Lah sesuk ya ditakoni lah motomu ngajine ndi pun telas ganjarane. Lah kok sik. Lah wong kula niku bar ngaji ngeten iki terus moto kula niku delok sing ora genah-genah. Ana wong ngising tak delok, wow, ngono ya ilang ganjarane kula. Kuping nggih pun telas wong tak gung rasani. Wong leganjaramu sing ngiso neng ndi kadose sing teng bokong tesih ya Allah. Hitung bokonge, wa tasyadu arjuluhum. Oh, bokonge isih ana ganjarane. Ya wis bokongmu mlebu suwar suwarga. Lah, bokong tok ya Allah. Ngoten niku itu ya. Akhire bokonge nyafaati mata, nyafaati irung, nyafaati lambe. Lho mulo tiyang aman wa amilu sholihat niku. Cilik diambung-ambung, tuwek diambung-ambung. Cilik omahe rame, gede omahe rame, tekan sedo kuburane ra rame, mulo sampean aja gumun. Lah niku mbah niku mbiyen nek sik sugenge kabeh dirawat nggih, apik ya dirawat, elek ya dirawat. Ana ra iso mangan, mbah nyuwun dongane kersane iso mangan. Mulo sakniki kathah tiyang ra iso mangan ya dolan mriki. Ana sing dodol sego, ana sing dodol napa sesukne wis rame. Tekan aja kaget sesuk iku masih ya copet ya teko mara. Arep nyopet tamune Mbah Wali, ngono ku biasa to. Niku bagian saking falahu majrun ghairu mamnun. Mula tiyang mal mati ya seberusaha apapun menutup dirinya ra iso nglawan kali falahum ajrun ghairu mamnun. Tetep konangan. Lah cuman ya ngono rada galak wong mal matiah niku sampean aja sembrono aja njaluk nomor bareng ngono aja yo ngono mbah njaluk nomor ngono sampluk sampean njaluk bojo loro ora oleh ngono lha lha mila tiyang nek mboten paham tahapan-tahapan pengislaman mesti salah paham lah awak dhewe iki mulo kadang ziarah napa bot-bote napa to cek ngerti nggih bilih Islam niku sing beto niku Kanjeng Nabi lah tiyang ingkang belajar langsung teng Kanjeng Nabi niku mboten kathah nggih ta nah wong lunga perang mawon mek wong 300 berarti kan sahabat niku ya ora kathah dadi sing melu langsung Nabi niku dereng sekathah sak niki zaman semonten nameng sing teng Makkah Madinah nggih sing derek Nabi mboten kathah. Lah nderek nabi niku diulang nabi langsung namine sahabat. Nah sahabat apa nabi sedo sing nderek sahabat namine tabi tabiin niki murid sahabat. Lah tabiin niku duwe murid jenenge tabi'ut tabiin sing diulang tabiin. Lah tabi'ut tabiin duwe murid jenenge tabi'ut tabi'ut tabiin. Lah awak dhewe niki pangkate wis ora sahabat. Ora tabiin ora apa-apa ning awak dhewe iki pangkate murite al ulama warasatul anbiya. Dadi awake dhewe iki nameng murite ulama. Sing manggon teng lembah sari, mula gayane ya siji murite nabi wong Mekah. Nabi wong Mekah iki murite ulama ning mri lembah sari mula gayane ya siji. Kongkon jenggoten kaya nabi ya mboten saged. Wong nabi niku rasnya Semit, bangsane bangsa Arya. Awak dhewe iki rasnya mungo Loit, bangsane Indo. Nih saya orang tuwe jenggot, mulo kiai-kiai nek teng mriki biyen mulo ora tau mbahas jenggot. Arang mek rolas ngoten. Sing melu nabi teng mriko teng Arab wong wedok ditutup ngangge jubah. Lah nek jenengan ajeng dijubahi teng mriki ra sida tandur, ra sida derep. Teng mriko ngangge driji tiga lek dahar, soalnya sing didahar kurma karo roti. Lek sing teng mriki mboten, sing didahar niku sego sayur, mulo ngangge cawuk tangan, nek ngangge driji tiga gocar ka kacir. Mula muridnya ulama ini ngeten iki. Ngeten kurbane ya sapi. Lek muridnya nabi kurbane unta, wong lahire kono unta. Teng mriki maksa kurban unta cekel polisi, wong nyolong untane kebun binatang. Lha niku mula nek tambah adoh wong melu nabi niku enten ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini nabi wal jamaah sahabat, wal jamaah sahabat tabiin, wal jamaah tabiin tabi'ut tabiin. Awak dhewe iki wal jamaah ulama. Diundang salat dhuwur 11:30 tesih teng sawah, teng saben. Mula kiai mbiyen ngundang salat 1:30 biasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Nek rung teko ya dinteni robana ya robana. Seurung teko enteni meneh tombo ati. Wong pegel nambani atine dhewe. Isih ora teko-teko baru kiyane ngamuk diuruki. Anjang anjang nek jeranal teko lho. Murid ulama. Allahu akbar. Guru koe bolong ngero kabeh wong murid ulama. Nek murid nabi sholat dipanasi kile boten kro. Kroso lah murid kiai Allah Akbar. Ting ting bakso. Ana sing kentut tut. Mula murid ulama ditambal sholatnya nek bar sholat ngangge di la la la la la la. Lah ana sing protes, zikir kok gedhek-gedhek wong sahabat iki nek zikir meneng. Lah sahabat kan murid nabi, zikir meneng atine nang Gusti Allah. Nah wong lembasar ijak meneng ya turu. Loh tadi ya Allah tadi. Lah pula ade gawe khol gawe apa ngeten iki cek ngerti kedudukane awak dhewe niki namung muride ulama. Lah ngken terus ora konslet muride ulama ya sing ngeten iki gitu nglumpuk penderek-penderek ngeten iki. Eneng panganan ya syukur, eneng panganan ya ora apa-apa. Lha jadi tahapan lah. Tahapan torek kok sing berat niku sakniki alhamdulillah gitu. Awak dhewe niku wis petuk dadi murite ulama yang sekarang sing wis ditoto ibarate pondasi pun ditoto kali para sesepuh. Awak dhewe niki wis iso nglakoni haji, nglakoni napa. Generasi-generasi awal niku ora entuk rungok kaji amal zaman wong Jawa. Wong Jawa niku zaman awal pengislaman ora oleh lunga kaji, cukup dikongkon salat ning masjid ping 41 dina, 41 Jumat padha entuk ganjarane kaji. Sebab wong Jawa lagi diislamno kok langsung kon lunga kaji, masalah. Teng mriki ra entuk nyembah watu, kok kaget begitu tekan Ka'bah lho kok padha watune, ngono kok mbak ndak repot. Mula lah sakniki pun mboten wis bedina umroh mboten napa-napa, wong ilmu tentang batu wis iso dipahami karo wong Islam. Lho ngene iki aja sembrono sampeyan. Lha mula wis ditata, kenapa kita ini Islam dugi niki petuk bangsa yang sangat hebat. Mula ditoto tenan kali tiang-tiang hebat awal pengislaman. Sing beto Islam pertama keluar dari Arab sing petuk bangsa hebat itu sapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu hebat. Mula diutus Kanjeng Nabi petuk bangsa paling hebat jenenge bangsa Persia. Bangsa Persia niku bangsa sing hebat, mula diutus sahabat sing pinter aja ngasih kalah karo wong Persia. Persia sampai akhirnya Raja Rustam niku kalah karo Sayyidina Ali dalam hal apapun. Akhirnya Raja Rustam ngapek mantu putrane Sayyidina Ali ingkang nami Sayyidina Husain. Nah, tiang Persia niku nyembah geni, begitu Raja Rustam melu Sayyidina Ali, melu Islam, nyembah geni nih leren. Geni nih wong Majusi niku digawe bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam geni nih dibuak karek Manara nih tok. Akhire masjid wong Islam teng Persia duwe Manara. Tekan Tegal jenenge menara. Menara. Menara. Menara Jogja, menara. Ranana mau mangan sego, mangan sega. Nggih. Kemana ke Surabaya? Kemana ke Salak, Pak Solo? Mangan salak. Tondol, rokok. Jaluk rokok. Beli mengkonon niku anu nggih Cirebon. Wong dikongkon tuku bensin beli oli. Cirebon. Pun bangsa hebat kirim teng mereka lho duwe anak putu sampai teng Indo nek iso teng mriki ketemu bangsa hebat mula ulama-ulama ya kudu hebat teng mriki mula dadine Islam Indonesia karena wong hebat ketemu wong hebat ini bangsa sudah merdeka zaman Islam teko duwe bangsa gede jenenge Mojo Pahit, duwe hukum tata negara paling hebat jenengane Negara Kertagama, duwe hukum sosial paling apik jenenge Suta Soma lengkap. Lho niku gelut antar agama wis ora ning kene niku mulo wis rukun. Soale napa wis blenger perang antar agama tahun 800 kurbane jutaan. Wangsa Sanjaya kali wangsa Sailendra, siji Hindu siji Buddha. Tawur entek-entekan niku paten-patenan. Sampai akhirnya rojo Hindu naminipun Panukuh sadar ya wis aku leren dadi rojo supaya ora gelut. Akhirnya nyamar dadi tukang gawe candi. Nah gawe candi Buddha gedene ra umum. Namine Panukuh niki nyamar namine Resi Gunadarma. Manggen teng daleme Semaratungga. Semaratungga niku rojo Buddha namine Rakai Garung. Dilalah di anak wedok ayu jenenge Pramuda Wardani la I love you. Akhirnya tiang Hindu Siwa dipek mantu Raja Buddha bangun candi Borobudur. Nah sebagai begitu dadi raja Panukuh bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya gaweke candi Buddha nggih gaweke candi Hindu jenenge Prambanan. Akhirnya Hindu Buddha rukun. Mila teng pindah Singosari, Singosari wis iso ngrukun ke Hindu Buddha wis ora ribut masalah agama wis di pengalaman tawur. Dadi Majapahit wis rukun Hindu Buddha sing Buddha njaga Hindu, sing Hindu njaga Buddha. Mula sakniki begitu ana Islam karo Kristen, nek ana Natal Banser njaga gereja. Niku warisan Indo Indonesia. Ojo mbok balike nang kono ora ana wong Islam kok jaga gereja. Ojo neng kono kene wong Indonesia. Begitu gerejane wong Kristen terancam ya wong Islam melu jaga sebab bledose gereja akan membuka potensi bledose rumah ibadah yang lain. Perang dunia hanya oleh satu peluru yang ditembakkan pala paus. Perang dunia lu ngono lho. Nggih. Tenang sampean, apa-apa. Itu warisan Indonesia. Wong Arab lagi diulangi, ayo dum-duman mangan. Wong Jawa niku wis mangan ora mangan kumpul. Kono lagi diulangi wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Kene wis biasa anggar ana wong sugih gawe acara mesti mangan. Akhire wong ra duwe teko, sing ra duwe iki acara ya mangan padha kabeh. Syukuran mangan, lahiran mangan, kawinan mangan. Napa mawon mangan? Sampai tonggone mlebu rumah sakit tabrakan lambene mangap ya tetep digakno panganan wong Indonesia mangan ra mangan kumpul mulo nek wis ana wong mati kok padha ngumpul ya tetep dikeki mangan sebab wong Jawa kok ora dikeki mangan niku ora Jawa. Sami kali pilkada mesti ana duwite ra ketang 10.000. Mani politik nggih mboten niku namine jer besuki mawa beya kok angel. Nggih mboten nameng medit ya ora Jawa. Wong Arab niku diulang afsus salam bainakum sebarkanlah salam sebab wong ora petutut. Mriki niku lebar salat langsung eling salam. salaman ngono malah ra oleh kongkon kaya ning kono ya kene wong Indonesia dul ngono ndongake wong mati ya yasinan tahlilan ora ana dalile ora eneng ya wis wong dalile iki maca Quran nah Quran kabeh tak waca kepegelen mulu tak wacano yasin berhubung yasin tak waca tak jenengke yasinan soalnya wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane an katok nek dinggo katok an sarung nek dinggo sarung ngan nah, tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli lan yasin nek dinggo yasi nan wong iki basa Jawa kok ribut dikeki dalil Arab ya ora patok wong panjenengan iki basa Jawa kok dalil Arab nggih nelung dina pitung dina niku Hindu ya ora wong Hindu niku nek mati diobong wong-wong aneh-aneh ora gelem penelitian wong-wong niku tarweh 20 ana sing ribut sing bener 8 ya ora iso bener iki padha bener ya 20 ya bener 8 ya bener cuman ring 20 aman sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sing 20 isih duwe sisa 12 ane sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 ning golek nendi ya ngono kok angel ya tombok kok iki batas sunah niku tambah akeh tambah ape ya wong mati ya ditalkin wong panjene wong bodho aja nyuntuh sing pinter-pinter nika sing pinter niku ora usah diulang mesti iso jawab ade kan wong bodho wong desa ya nek mati ditalkin nek ana sing takok tekan apa ora ya ora ngerti wong tugase mek ngulang kaya ngulang bocah pinter apa ora ya ora ngerti sing penting ya wis ngulang nggih nah wong mati ya diulang ora tekan ya ora ngerti sing ngerti ya sing mati niku nek pengin ngerti mati ya wong gampang mboten angel awak dhewe niki wong desa dosane kathah mulo njaluk dongane tong tangga lah tangga kok wis teko gelem ndongakno berarti nek ana kliru wis dingapu ngapura kuwi kok ngecek lapangan to niku tanggane diundang kok ora teko berarti lek kliru terjeru atine tenan lara nek wis teko karo salaman ya wis apa berarti wis dingapura niku lah mumpung isih duwe tong tangga nek kliru ya karek njaluk ngapura sesuk sepurane kang winginane kliru lah nek sesuk ternyata iku sing bener sampean golek tangga nanti wong wis ora duwe tangga ning akhirat dan udah mau menangir, bet? Dan ini lah. Demi lo kita banyakan studio kanti khol khol ini, insya Allah golak doung ini pangkat ini, pangkat ini. Oh ternyata Pak Dewi kita main kelas murid ulama, lah murid ulama iya duit tanggungan kata, di tanggungan gurune tekan kanjeng na. Nabi mula awak dhewe tilik Kanjeng Nabi senajan awak dhewe ora dikongkon rukun wajibe haji niku ana teng Madinah tapi ngopo kok tilik Madinah soalnya ana makame Kanjeng Nabi. Lho sing pokok iki ya kene ing masjid. Tapi wong ora ana masjid nek ora diulang karo kiai mula ya tilik masjid ya tilik kuburan iki ya. Kiai ngono. Wong niku sing pokok teng Masjidil Haram haji, tapi nek ra ana Kanjeng Nabi sing mulang, ya ora tekan Masjidil Haram. Mula nek tekan Masjidil Haram ya tilik ana kuburane Nabi. Sampeyan yo ning masjid ibadah ini Gusti Allah. Tapi nek sampeyan ora ana Mbah Dipo, yo ya sampeyan ora tekan masjid. Ya mula tilik ana rono matur nuwun Mbah, ya ngono ya. Lha niku mula winginane ana wong ribut wakaf apa bongkar masjid. Terus genthenge niku kongkon ngejur ben campur ning jero bangunan masjid sementara ana sekolahan diniyah sing ambruk. Lah kalau kula wis kono bekas masjid nggo bangun diniyah. Mboten angsal niku wakaf riyen untuk masjid nek ra eneng diniyah, ora eneng wong mlebu masjid aku ya ngoten niku. Prasamu masjid iki langsung wong mlebu mesti diulang ngaji di dhisik mulo masjid karo sekolahan iki sak paket. Mulo zakat ning masjid iso dienggo bantu sekolahan sebab nek ra eneng sekolahan ya ra eneng masjid. Sami sampean niku ngibadah ya ning masjid. Fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram kuwi wajib ning masjid tapi nek ra eneng para wali para guru sing ngulangi ning masjid ya ra ana ning masjid. Sami asline haji ibadah ya ning Masjidil Haram, tapi ngopo kok dadak tilik Madinah barang? Soale wong ra bakal ning Masjidil Haram nek ra diulang Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi makame teng Medi Medina. Sami jenengan yo neng masjid sing bener, tapi nek rae neng para ulama, para sepuh jenengan yo ora tekan masjid lumeng ngono tok. Ya, mulo ana wong ziarah kubur apa nang kuburan lho iya wong. Siji yo kepengin ero wong biyen bahane dhewe. Gowo Islam e gelem manggon neng sepi-sepi koyo ngene. Kenapa sembunyi dari kejaran Belanda? Do, delek. Bot-bote apa pengin punya bangsa, pengin punya negara. Dene go, lan apa kok pengin punya bangsa dan punya negara? Bukankah cukup nang Gusti Allah? Iya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilush. Lihat iya, tadi wong iku sing penting iman karo apik ora butuh negara. Aja ngono. Sumpahi Allah watini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Sumpahi Allah kang kawitan ngangge buah tin niku simbol ulul azmi Nabi Nuh, simbol perjuangane Nabi Nuh digambarke ngangge buah tin. Wa zaitun niku simbol perjuangane Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turisina gunung Tursina, wa turisini lan niku gunung Tursina simbol perjuangane Nabi Musa, Nabi Muhammad simbol perjuangane napa? Wa hadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Mula nek sampean ngaku umat Nabi aja lali wa hadzal baladil amin, dan jangan mengaku umat Nabi kalau enggak mampu menjaga keamanan bangsa dan negara. Lah iki simbole Nabi Muhammad. Mula para wali ngulang amanu wa amilus solihat, membentuk bangsa yang aman. Lah bangsa Indonesia itu berbeda be. Jamu lo ben aman, tetap dalam perbedaan tapi dalam satu kesepakatan. Lemu lo baladil amin niku NKRI, kesepakatane Pancasila, tetap berbeda. Sami kali Kanjeng Nabi membentuk baladil amin, kesepakatannya ya karo Yahudi, karo Nasrani jenengane piagam Madinah. Dengono lho dul. Lah saiki lho kenapa Pers apa Rohinya gagal? Rohinya itu mampu mengajarkan aman wa amilus solihat, tapi gagal membentuk baladil amin, bangsa yang aman. Filistin kenapa tawur itu, padahal iso ngulang aman wa amilus solihat, gagal membentuk baladil amin. Kenapa kita bisa seperti ini? Wong Islam tambah kathah, nopo-nopo tambah makmur, karena Islam iso ngulang aman wa amilus solihat, mampu membentuk baladil amin Indonesia. Baladil amin Indonesia ya Pancasila, berbeda beda. Kenapa Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipukul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya ini tepuk tangan sing banter ora usah sungkan-sungkan. Loh ini Indonesia. Makanya ketika berbeda-beda para ulama menata semua dalam tatanan Rasulullah. Nek wis bersatu itu jadi bangsa negara, ndak bisa lagi kerajaan raja hamba mboten iso. Tapi semua harus bertanggung jawab. Nah, pelajaran semua bertanggung jawab niku sing ngulang Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kalimat ra'iyah dijikuk menjadi nama kepala-kepala bangsa Indonesia, diserap menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ora enek iki bangsamu. Hebatnya seperti ini. Lah mulo kono wong arep gawe Hizbut Tahrir, gawe ganti Pancasila, ganti opo. Terus mbiro Filistina. Filistina itu terjadi begitu karena gagal membentuk baladil amin. Karena kita mampu membentuk, maka kita mampu membela Filistin. Makanya kalau kita bela Filistina, kita kibarkan bendera merah putih. Jangan kibarkan bendera Filistina. Niku jenenge jeruk minum jeruk. Kita kibarkan merah putih di sini. Kenapa? Karena kita punya bangsa yang bersatu. Tunjukkan gagah kita bahwa yang lain punya puluhan, punya satu bangsa dipikul puluhan negara, kita punya puluhan bangsa dipikul satu negara. Gagah Indonesia. Makanya wong wedi karo presiden Indonesia itu. Kok iso ngrukun ke puluhan bangsa? Kono ngrukun ke sak bangsa puluhan negara tawur. Tapi kita puluhan bangsa jadi satu negara, bersatu dalam kedamaian Bhinneka Tunggal Ika, membangun konsep baladil amin Indo Indonesia. Ngono lho mule panser kakak. Masih cilik kakak. Oleh guyu banser niku. Iki tak ditoto angel nih banser niku. TNI ora iso noto banser. Soalnya TNI kalah pangkat kali banser. TNI niku paling dhuwur bintang 5, niki bintang 9. Kalahe wek karo kiai. Tenggelir boyo niku, nggih. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan itu begini, ndak berani. Di situ ada Kiai Idris namanya ngene. Nah, itulah. Nah, dulu upaya-upaya mempersatukan perbedaan itu para ulama gawe khol-khol. Oh, iki kuburane iki. Oh, iki kuburane iki. Kenapa? Biar bangsa ini ngerti akar asal asalipun. Cek ora kepaten apa. Lha niku mulon makam kok ilangnya diamuk karena hilangnya satu mata rantai menyebabkan rantai ini niku pedot mulo siji digusur ya ora iso dilawan karena satu hilang yang lain putus. Lha niki alhamdulillah panjenengan wis ketemu. Ni bangsa mulo alhamdulillah nggih. Lho persoalan critane kepiye detail iki piye? Kok tak takonani meneh. Nggih, pokoke iki sing penting wis ngaku nggih, tanggal 10 Jumadil Ula. Wis sampean langgengno sesuk, nggih tanggal 10 Jumadil Ula. Angko nek misale rak kok mepet ya iso misale kok bak udan ya maju mundur seminggu. Sing penting khole istiqomah. Istiqomah niku lak tigang perkawis. Istiqomah waktu, istiqomah wacan, istiqomah panggonan. Mungkin waktu ini iso geser-geser, tapi panggonane tetep, bacaan tahlile tetep oleh istiqomah lo luru lho. Dadi kadang wong lho kok tanggal semene ora iso maju mundur titik. Kaya mulutane nabi iso sampai ana sing Rabiul Akhir isik mulutan jenengane mulutan selapan ngono ya enak. Kenapa-napa, okay. Sesuk, Pak Lurah, monggo dianu, okay. Nah, atos-atos, soalnya teng mriki niki nggih tesih kathah, wong pancen iki campur, ana sing tilasan Hindu, macam-macam. Nah, sampean hati-hati, nggo nang moro rene petuk sing niku, golek nomor, yo bagian sing golek nomor rono. Nggih tak duduhno, nggih mriki tesih kathah, pun suwe-suwe engko lak kebongkar sedaya. Kositik mbok kositik. Sing penting komandane wis metu pun ngono mawon. Liyane menyusul. Teng mriki nggo golek pesugihan ya ana, nggo golek tuyul nggih enten teng mriki niki. Dadi. Nggih ning untuk sementara tuyule tak kokon lunga ben ora sampean jak bali. Pantesan wong Lembasari ora di duit. Duwite di tuyul duwite digondol tuyul. Nggih. Ya niki ya Allah, niki niki. Ora monggo sareng-sareng nggih. Iku diwasaken tahlil sampun niki. Pun tahlil. Nggih, sampun tahlil. Pun tahlilan wau. Pun dongake, pun maca Quran, pun khotmil Quran. Ampun alhamdulillah nggih. Lah niki kanten sampean nggih mriku nggih, mendina apa terserah lah sampean ya. Untuk kok Mbah, aku kula mriki Mbah ngono tak paringi setunggal Fatihah nggih. Nah, pun nggih dadah. Lu ngomleh mboten menapa, Mbah. Waalaikum Mbah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sik Mbah nggih pun. Asalamualaikum, lunga. Ora apa-apa. Mbah kula ke Fatihah kedawan, Mbah kula kudu ngising nun mawon nggih. Nun, lunga. Mboten apa, Mbah. Wah, senenge ora wong sampean parane ae wis seneng wong sepuh niku nggih. Aja di SMS tok nggih. Ngunang di SMS tok parani dadi gejol kathah wong niku ora duwe asal usul ora ngerti sebab napa kathah sing dereng purun ngaku sorah ora ngantos ana sing nate ngamuk wingi kula marani teng daerah Sumatera Utara mriko teng jero Blumbang malahan kuburane dadi kuburane posisine teng jero kok napa nggih tlaga. Mboten teng dhuwur njero ngeten niki. Waktu ngubur mungkin dereng klelep. Niku asale pun klelep. Niku teng Kepulauan Riau niku enten niku ribut anak putu niku sing siji ngarepke dibangun sing siji ora.

Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عبدا نعيما عبدا شاكرا عبدا يعافي نعمك به مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اخدم لنا بالإيمان، اللهم اخدم لنا بالخير، اللهم اخدم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اخدم لنا بحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برضاك يا الله بشفاعة رسولك المهدي إليك يا الله وبحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اجعل أولادنا ذرياتنا تلامذنا أهل العلم أهل الخير العباد المقرب صلى القيامة من الإيمان لآبائنا أمهاتنا من شيخ من شيخنا وجداد وجداتنا أنا خصوصا لا رقيب عبد الله ولا جامع أصول إبراهيم ولا جامع الأنبياء بهذه المقبرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنان. اللهم اجعل رحمة المغفرة لجميع القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقنا نفس المطمئنة. ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو العبيد الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى لغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه.